بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وقال الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه: ثم إذا مرض الإنسان فينبغي له أن يأخذ في التوبة والإكثار من الاستغفار ومن الذكر لله والاعتذار إليه من سالف إساءته وغفلاته، فإنه لا يدري لعله يموت من مرضه ذلك، ولعله قد حضره الأجل فيختم عمله وأيام عمره بالخيرات، فإن الأعمال بخواتيمها والأمراض مذكرات بالآخرة وبالرجوع إلى الله تعالى، وليوصى بما يحتاج إلى الوصية به مما يهمه من أمور آخرته ودنياه، سيما من حقوق الخلق وتبعاتهم فإنها شديدة والخلاص منها عسير، وليكن في مرضه على غاية ونهاية من حسن الظن بالله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، وليكن ذلك هو الغالب على قلبه والمستلي عليه، فإنه تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. ودخل صلوات الله وسلامه عليه على مريض شاب يعود فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو ربي وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع في قلب مسلم في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمانه مما يخافه، ومع ذلك ينبغي أن يكون حال الرجاء هو الغالب على المريض، سيما إذا ظهرت عليه علامات الموت وقرب حضور الأجل، ليموت على حسن الظن بالله وقوة الرجاء في كرمه وسعته رحمته وسعد رحمته وحب لقائه. وفي الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقد جاء في معنى أن العبد المسلم إذا حضره الموت بشر برحمة الله وفضله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وأن المنافق إذا حضره الموت بشر بعذاب الله فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. فالمؤمنون المتقون يبشرون برحمة الله عند خروجهم من الدنيا، فتكاد أرواحهم أن تطير من أجسادهم شوقا إلى ربهم وحب لقائه حين تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم بدخول الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى قوله تعالى: نزلا من غفور رحيم، إلى آخر. Alhamdulillahirrabbilalamin Ubihi nasta'in ala umur dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sabilul Ibtikar yang dikarang oleh Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad. Beliau membahas tentang bagaimana akhir daripada umur manusia ketika berada di dalam kehidupan dunia ini. Dia mengatakan: "Tsumma idza maridul insan fayambaghi lahu ayya akhudha fit taubati wal ikhtsar minal istighfar wa minadzikrillah." Apabila seseorang ini sakit, maka hendaklah dia ini banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di masa seseorang itu sakit, keadaannya seharusnya demikian. Memperbanyak istighfar, taubat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kemudian kita pusingkan dengan keadaan sakitnya. Mau dirasakan sakit, mau dilepas enggak bisa. Bagaimana ya, terima dengan apa yang ada, malah kemudian kita sibukkan dengan hal yang lain yang bermanfaat ya. Yang bermanfaat itu adalah kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tizar ilaihi min salifi isaatihi wa ghafalatihi, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan dahulu yang mungkin dia lalai atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa yang lampau. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimaafkan, supaya diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yadri la'allahu yamut min maradihi dzalik. Karena seseorang tidak mengetahui, mungkin saja dia akan meninggal pada sakitnya saat ini. Orang tidak mengetahui dan bersyukur kalau kepada Allah Subhanahu wa taala jika seseorang itu sebelum kematiannya didahului dengan sakit. Ada masa semacam ini mengingatkan dirinya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan mautul faja'ah, mautul faja'ah ini mati mendadak. Bisa saja terjadi seseorang mati mendadak baik, tapi ini suatu hal yang mungkin sulit untuk didapati oleh setiap orang. Khawatirnya pada saat dia dalam keadaan lalai, maka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam zikir doa, Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair ya, wa a'udzubika min faj'atish syarr ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sesuatu yang mendadak ini kita minta yang baik semuanya, sampai kematian pun kalaupun semacam itu keadaannya, kita minta supaya dalam keadaan yang baik. Kemudian fayakhtim wala'allahu qad hadarahu al-ajal, mungkin saja ajal sudah tiba pada saat dia menjelang sakitnya ini. Fayakhtim amaluhu wa ayyam umrihi bil khairat fa innal a'mal bi khawatimiha. Maka kalau dia bisa keadaan semacam itu, pada waktu sakit dia banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan akhiri umurnya, hidupnya di dunia ini dengan kebaikan. Kalau keadaannya semacam itu, wal a'mal bi khawatimiha, dan sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutupnya. Akhirnya itu bagaimana, endingnya itu bagaimana. Akhirnya baik, maka insya Allah semuanya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kita kan diajar oleh para ulama salafuna, di akhir tahun kita kumpul doa supaya apa? Amal itu di khawatimnya itu akhir-akhirnya, penutupnya dalam keadaan yang baik. Mau masuk Ramadan ya, diakhiri dengan kebaikan. Mau di akhir Ramadan pun diakhiri dengan kebaikan. Kita ada apa, khatam-khatam Al-Quran dan lain sebagainya, diadakan supaya apa? Supaya akhir daripada amal-amal kita ini semuanya dalam keadaan baik. Karena pentingnya bahwa segala sesuatu itu tergantung daripada penutupnya. Penutupnya baik, maka insya Allah yang sebelumnya juga dianggap baik. Dikatakan bahwa seseorang yang hidup ketika hari-harinya, ketika dia awalnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhirnya sebelum dia tidur dia tutup hari itu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan kepada para malaikatnya untuk menghapus di antara keduanya. Dihapus antara keduanya segala kesalahan, dianggapnya baik semuanya. Karena diawali dengan baik dan diakhiri dengan baik. di antara keduanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Wal amrat mudzakkiratun bil akhirah wa birruju' ila Allah taala, dan sakit-sakit ini semuanya itu mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau orang sudah sakit, ya sudah pasrah bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yusi bima yahtaju ilai ilal wasiyati bihi, dan hendaknya dia menuliskan wasiat apa saja yang perlu dia tulis di dalam wasiat tersebut. Mimma yahumuhu min umuri akhiratihi wa dunya, apa saja hal-hal yang penting tentang perkara akhiratnya maupun perkara dunianya, semuanya ditulis. Perkara akhirat, mungkin ada amalan-amalan yang kurang dikerjakan, sholatnya yang pernah ditinggalkan, belum diqadha, dituliskan. Mungkin nanti biar diqadha oleh ahli warisnya, keluarganya. Puasa yang kemudian pernah ditinggalkannya, zakat yang belum ditunaikan, haji dan lain sebagainya. Bahkan kita ini kan disuruh untuk menulis oleh para ulama, untuk menyatakan di dalam wasiat kita, silahkan siapa saja yang mau menghajikan atas nama saya, umrah atas nama saya, kemudian kurban, puasa dan lain sebagainya, kita kasih izin di situ. Ya. Saya izinkan siapapun untuk menghajikan saya, kemudian kurban, umrah, amalan-amalan ibadah yang lainnya, mau di atas namakan saya, silahkan, sudah saya kasih izin. Sebagaimana pembahasan kurban, orang yang kemudian mau mengkorbankan orang lain, berkorban buat orang lain, tidak bisa kecuali atas ada izinnya. Kalau ada izinnya, tentunya diperbolehkan. Nah, di dalam wasiat kita pun kita kasih ya izin semacam ini, sehingga siapapun nanti, ya bukan keluarga kita, bukan ahli waris kita, kemudian mau menghajikan kita, haji secara umum, ya haji, dia niatkan haji untuk kaum muslimin dan muslimat, ya maka kita pun bisa mendapatkan pahalanya, karena kita sudah kasih izin di dalam wasiat kita ini, ya. Kemudian perkara dunia pun juga demikian. Kalau ada perkara dunia yang penting untuk kemudian dituliskan, silahkan dituliskan. Sebenarnya wasiat ini hendaknya dituliskan dalam setiap waktu, setiap saat. Bukan hanya waktu sakit saja. Tetapi termasuk sunnah adalah kita tuliskan wasiat, entah ditaruh di bawah bantalnya, entah taruh di lemarinya. Tapi wasiat itu sudah ada dan itu termasuk suatu hal yang sunnah. Walaupun tidak ada hak-hak manusia yang mungkin kita masih berhubungan sama sekali. Entah itu semuanya masalah akhirat. Ya. Karena kita enggak ada urusan dengan dunia, alhamdulillah kaitannya dengan manusia sudah selesai semuanya. Kita kaitannya dengan akhirat apa saja saya wasiatkan. Kalian semuanya keluarga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah termasuk daripada wasiat kepada keluarga, dan kita sudah mendapatkan sunnahnya bila kita menuliskan demikian. Nah, beliau mengingatkan siyama min huquqil khalqi wa tabi'atihim fa innaha shadidatun wal khalasu minha asir. Beliau mengingatkan khususnya kaitannya dengan makhluk. Kalau kita mau wasiat, jangan lupa ada hubungan dengan makhluk yang belum terselesaikan, maka kita harus selesaikan terlebih dahulu. Kalau enggak bisa diselesaikan di dunia dan belum terselesaikan karena sakit dan lain sebagainya, maka semuanya ditulis. Ada hutang apa, kemudian haknya siapa yang belum terbayarkan, kemudian ada hak-hak orang lain yang pernah dia zalimi, supaya dimintakan maafnya, halalnya dan lain sebagainya, itu semuanya ditulis. Jangan sampai dilupakan, ada satu dua yang belum terselesaikan tidak dituliskan, maka sesungguhnya akan menjadi permasalahan bagi orang tersebut nanti sampai yaumul kiamat. Sebagaimana kita tahu haknya manusia ini berat. Ya. Katakan hak antara manusia dengan Allah ini al-musamahah. Dasarnya itu musamahah. Musamahah itu Allah memaafkan. Allah ghafur. Allah bisa memberikan maaf kepada siapapun. Dosa berat bagaimanapun dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan antara manusia dengan manusia namanya dasarnya al-musyahah. Ya. Musyahah itu enggak saling terima, ya. Enggak saling memaafkan, saling menuntut. Di mana orang keliling nanti yaumul qiyamah mencari orang-orang yang pernah berbuat salah terhadap dirinya. Ada yang ghibah enggak? Ya. Ada yang ngerasani enggak? Ada yang pernah zalimi enggak? Dia tanya supaya tambahan amalnya dia jadi tambah banyak. Supaya terselesaikan permasalahan dirinya. Dilihat, wah ternyata amal keburukannya itu lebih banyak daripada amal taatnya. Caranya biar bisa dapat amal baiknya ini bagaimana? Cari sama orang lain. Ya. Cari orang lain bagaimana? Ada enggak orang lain yang punya kezaliman terhadap dirinya? Dia akan cari untuk supaya terselesaikan permasalahannya dia masuk surga. Itu yang diinginkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Tidak akan seseorang itu masuk ke dalam surga maupun masuk ke dalam neraka kecuali sudah terselesaikan terlebih dahulu urusannya kepada sesama makhluk. Sampai kita tahu bahwa kambing saja yang dulu ketika di dunia yang punya tanduk menanduk kepada kambing yang tidak punya tanduk, maka nanti di yaumil kiamah dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisosnya ada. Selesaikan dulu sebelum mereka jadi debu semuanya. Ini hewan semacam itu, binatang semacam itu, apalagi manusia makhluk yang kemudian pasti dipertanggungjawabkan setiap amalnya dan menyebabkan orang masuk surga ataupun masuk ke dalam neraka. Wal yakun fi maradihi ala ghayatin wa nihayatin min husni dhanni billahi ta'ala. Hendaklah, kata beliau, mengingatkan apabila kita dalam keadaan sakit, ya, maka harus punya rasa husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai puncak. Ya, sampai puncaknya. Husnudzan benar-benar kepada Allah. Prasangka baik benar-benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan setengah-setengah. Ya. Khuslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Ada dua perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada yang lebih baik daripadanya. Dua perkara ini apa? Yaitu husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada manusia. Kalau sudah punya husnudzan demikian, ini istilahnya modal yang paling besar. Nah, orang ketika sakit lebih banyak husnudzannya. Ditanamkan di dalam dirinya rasa husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billahi ta'ala. Tidaklah seseorang mati di antara kalian kecuali hendaknya mempunyai prasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan husnudzan. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya. Saya ini sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Kalau punya prasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berbuat baik terhadapnya. Kalau seseorang punya prasangka buruk kepada Allah, ya Allah perlakukan sesuai dengan apa yang menjadi sangkaan hambanya ini. Fa innahu wal yakun dzalika huwal ghalib ala qalbihi wal mustawla alayhi. Karena sesungguhnya beliau mengatakan hendaknya itu yang ada meliputi di dalam hatinya. Yang penuh di dalam hatinya ini rasa husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Husnudzan kepada Allah, prasangka baik kepada Allah itu bagaimana? Kita harus ingat berapa banyak dosa yang kita kerjakan dan Allah bisa mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita, telah memberikan kepada kita banyak karunia. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mau menyia-nyiakan kita, mau membinasakan kita, mau menyiksa kita, itu harusnya hilang di dalam dirinya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala masih ngasih nikmat sama kita. Ketika kita maksiat, Allah kasih waktu kepada kita untuk taubat. Ya. Ditunggu masanya. Kemudian kita ketika berbuat maksiat masih dikumpulkan dengan orang-orang saleh, masih dihadirkan dalam suatu majelis. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk supaya menghapuskan dosa-dosa kita ini yang lalu, yang begitu banyak bisa terhapuskan dengan semacam ini. Kemudian masih dikasih taufik untuk sholat. Bagaimana orang kemudian berbuat dosa, melanggar perintah Allah, lalu kemudian Allah terima dia untuk sholat. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang lisannya bisa mengucapkan Allah, lisannya bisa berzikir kepada Allah, ini tidak lain Allah kasih taufik kepada hamba ini untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah inginkan kebaikan terhadap hamba ini. Kita ingat begitu banyak dan berapa banyak orang-orang yang kemudian jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah untuk mendekatkannya dan dikasih rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Dan disebutkan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdihi 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Saya ini kata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku bersama dengan orang-orang yang mengingat aku. Allah akan bersama dengan seorang hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kedudukan yang sangat besar di sisi Allah. Ana jalisu man dzakarani, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ini teman duduk bagi orang yang ingat kepada aku. Allah jadi teman duduknya bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dekat kepada orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini sudah dikasih taufik bisa zikir kepada Allah, khususnya waktu sakit, ya, maka ini suatu kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa lisannya zikir kepada Allah, hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang harus kita prioritaskan, bukan bingung dengan rasa sakitnya. Mau diapakan ya, rasa sakit tetap ada. Ya. Sakit giginya, sakit apanya, ya mau dihilangkan enggak bisa. Nanti besok berobat. Tapi pada waktu dia sakit, ya apa yang harus dilakukan? Ya sudah, yang dilakukan adalah banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala salawatullahi wa salamuhu alaihi ala maridin syab ya'uduhu faqala kaifa tajiduk. Di satu riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengunjungi seseorang yang lagi sakit. Dia ini seorang pemuda, maka kemudian Rasulullah tanya kepada pemuda tadi, kaifa tajiduk, bagaimana kamu mendapati diri kamu, keadaan diri kamu ini bagaimana? Qala arju rabbi wa akhafu dhunubi. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku dapati diriku dalam keadaan berharap kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, dan aku takut terhadap dosa-dosaku. Ya. Dalam keadaan semacam ini, ya, mendapati dirinya. Kalau kita ditanya bagaimana keadaan kamu hari ini, waduh sakit semuanya, ya. Tangannya sakit, ya, ini sakit, kaki sakit, pegel semuanya. Ya. Yang kita ceritakan keadaan sakitnya. Tapi kalau sahabat ditanya bagaimana keadaan diri kamu, yang dikatakan semuanya kaitannya dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa didapati di dalam hatinya mengharap Allah Subhanahu wa taala, takut khawatir terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a fi qalbi muslimin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarjuh wa amanahu mimma yakhaf." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua hal ini terkumpul pada seorang muslim, di dalam hati seorang muslim, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang diharapkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Dia merasa takut terhadap apa dikasih keamanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rasa amannya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang diharapkan dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terdapat pada seorang muslim semacam ini di dalam hatinya, maka apa yang diharapkan dikasih, dikhawatirkan ya, dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dzalik, ya, beliau mengingatkan pula, fayambaghi ayyakuna halur raja huwal ghalib alal marid. Kalau tadi pada sahabat tadi dua-duanya terkumpul, yaitu apa? Rasa harapnya dan rasa cemasnya. Nah, terkumpul pada seorang pemuda tadi yang ditanya oleh Rasulullah SAW, punya harapan kepada Allah, rasa takutnya ada. Tapi beliau mengingatkan sesungguhnya kalau memang semacam ini ya, bagi kita hendaknya memperbanyak rasa harapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa khawatirnya terhadap dosa-dosanya ya, masukkan semuanya kepada rasa harap. Harap supaya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang dilakukannya. Wal ghalib alal marid, ini yang harus lebih banyak pada diri seorang yang sakit. Siyama idza zaharat alaihi alamatul maut, ya, terutama apabila tanda-tanda kematian ini sudah tampak, ya, seorang pasti mati, ya, mau enggak mau semacam itu merasakannya. Tapi bagaimana menyikapinya? Kalau sudah ada rasa sakit yang menjelang kematian semacam ini, maka yang paling tepat perbanyak rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qurbi huduril ajal, khususnya sudah waktu dekatnya mendekati ajal. Liyamut ala husni dhanni billah, supaya meninggalnya ini dalam keadaan prasangka baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa quwwatir raja fi karamihi wa si'ati rahmatihi wa hubbi liqa'ihi, supaya dia ini punya kekuatan harapan yang begitu besar untuk mengharap karamnya Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa si'ati rahmatihi, dan luasnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hubbi liqa'ihi, dan senang untuk bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ah, barang siapa yang suka bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Bagaimana bisa punya rasa suka untuk ketemu dengan Allah? Tidak lain ya husnul dzan tadi. Ya. Kalau takut ya lari nanti. Ya. Kalau punya rasa harap ya tentunya berharap nanti ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah, dikasih rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang harus dia perbesar di dalam hatinya, sehingga senang untuk bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang senang ketemu kepada Allah, Allah pun suka untuk bertemu dengan hamba yang semacam ini. Wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ah, bahkan sebaliknya, siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sampai Allah tidak suka kepadanya, ya bagaimana perlakuannya? Tentu dengan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ja'a fi ma'na, disebutkan dalam riwayat yang sesuai dengan maknanya, annal abda al muslim idza hadara al maut busyira bi rahmatihi wa fadlihi. Ya, bagaimana bisa suka ketemu kepada Allah? Ya, semacam ini keadaannya. Yaitu apa? Seorang muslim itu ketika mau meninggal, ya, dalam keadaan sudah dekat kematiannya, ajalnya, maka mendapatkan kabar gembira dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada hamba ini. Sehingga apa? Sehingga dia pun suka untuk ketemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau suka bertemu kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan suka untuk bertemu dengannya. Kenapa? Karena ada kabar gembira, para malaikat berdatangan. Masih tahu kepada hamba ini bahwa dia akan dapat rahmat dari Allah. Kalau semacam itu, ya tentunya dia akan suka untuk bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, wa annal munafik idha hararahul maut bushira bi'adabillah. Seorang munafik kalau sudah mau meninggal, maka dia dapat kabar gembira dengan siksa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian keadaannya, maka bagaimana dia mau suka ketemu kepada Allah? Tentunya yang timbul malah enggan untuk ketemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggan ada di dalam dirinya, maka Allah pun enggan pula untuk ketemu dengan hamba yang semacam ini. Na'udzubillah min dzalik. Fal mu'minun al muttaqun yubasyaruna bi rahmatillah. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi kabar gembira dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala inda khurujihim minad dunya. Ketika mereka keluar daripada dunia ini, ya mau meninggalkan dunia menuju alam barzah, maka dia dapat kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fataqat arwahuhum antatira min ajsadihim syauqan ila rabbihim. Maka karena kabar gembira yang didapat oleh orang tersebut, ruh-ruh mereka ini sampai mau berterbangan, ya. Mau terbang saja sudah mau lepas daripada dunia. Kenapa? Syauqan ila rabbihim, karena rasa rindu mereka kepada Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hubbi liqa'ihi, dan senang bertemu kepada Allah. Ya. Sampai ya sudah mau lepas saja langsung ketemu kepada Allah. Begitu dapat gembira, kabar gembira. Ya. Bagaimana kalau kita dapat surat, ya. Dapat hadiah mobil misalnya. Ya. Penerimaan tanggal sekian dan lain sebagainya. Maka tentunya wah sangat dinanti-nanti ini. Kalau bisa cepat-cepat harinya di ya diajukan. Ya. Nah, mereka dikasih kabar gembira mau dapat surga, mau dapat ketemu Allah, disenangi oleh Allah. Ya. Cepat-cepat matinya minta dipercepat. Ya. Matinya minta dipercepat. Nah, ini orang-orang yang sudah apa istilahnya senang mati sampean. Ya. Senang mati. Ya. Nah, tentunya secara umum senang mati itu kapan itu terjadi? Ya, pada waktu sudah dekat ajal, sudah tersingkap semuanya, dibukakan oleh Allah, maka senang kepada kematian. Kalau sekarang, ya deg-degan mau mati. Ya, kita mau mati, ya, tunggu dulu, belum siap-siap. Tapi kalau sudah dekat dengan ajal, maka ketika disingkap semuanya adalah kabar gembira, ya dia pengen cepat saja untuk mati. Ya. Tapi beda dengan sahabat Rasulullah. Ya. Sahabat Rasulullah itu hidupnya mereka biasa maunya mati. Ya. Saya ini bawa tentara yang senang mati lebih daripada kamu senang hidup. Ya. Itu kata Khalid ibn Walid. Ya. Saya ini bawa tentara-tentara ini semuanya senang sama mati lebih daripada kamu senang hidup, lebih daripada senang kamu terhadap khamar. Ya. Pengennya ini tentaranya mati semuanya. Ya. Kalau bisa mati semuanya pengennya mati, tapi enggak bisa semuanya mati. Ya. Karena apa? Wah, sudah apa hal-hal yang gaib ini sudah mereka rasakan. Ya. Sudah terada di dalam hati mereka. Ya. Maka kita lihat bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau kushifal ghita mazdatu yaqina." Kalau sekiranya tersingkap daripada hal-hal yang gaib ini, tidak bertambah yakin diriku. Ya. Kenapa? Sudah semua apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, itu semuanya tarafnya begininya sudah sampai pada puncak keyakinan. Ya. Tidak lagi ada yang bisa menambah sesuatu walaupun sudah dibukakan hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka dalam hidupnya sehari-hari sudah bermuamalahnya dengan yakin. Kalau kita ini masih ragu-ragu, ya, mau mati dekat buat deg-degan, ya. Tapi kalau sudah disingkapkan, ya seperti tadi dapat kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang diinginkan oleh manusia adalah kematian dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan di sini bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat kabar gembira. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan rahmat dari Allah, rahmatnya itu ya, menunjukkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Kita lihat saja, laukanatid dunya ta'dilu indallah janah ba'ulatin masaka kafiran minha syarbatama. Ya. Kalau sekiranya dunia dan seisinya ini sebanding di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan kasih minum kepada orang kafir walaupun satu teguk. Ya. Satu teguk itu tidak akan dikasih kepada orang kafir. Berarti dunia akan dikhususkan kepada orang mukmin, ya. Menunjukkan bagaimana cintanya Allah sama orang yang mukmin. Itu untuk urusan dunia. Ya. Untuk urusan dunia, kalau sekiranya dunia itu sebanding dengan satu sayap nyamuk, ya. Maka Allah karena rasa cemburunya dan tidak ridhanya hanya dikhususkan kenikmatan dunia itu kepada orang-orang yang muslim. Kalau dunia itu sebanding dengan satu sayap nyamuk. Nah, nanti di akhirat, akhirat itu hanya untuk orang muslim mukmin saja. Sedangkan kafir, musyrik, munafik, ya, dalam siksa, ya, keadaan mereka mendapatkan azab. Kenikmatan semuanya akan diberikan kepada orang mukmin, ya. Berapa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan di dunia ini, Allah kasih satu bagian rahmatnya Allah untuk bisa kasih sayang rahmat hingga sampai alam dunia ini akhir, itu satu bagian rahmatnya Allah. Sedangkan di akhirat tersisa masih 99 rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan dikhususkan kepada orang mukmin saja, yang lain gak bakal dapat. Lah ini kayak apa itu? Ya, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada orang-orang mukmin. Bagaimana enggak mereka senang ketika dapat gembira, kabar gembira mereka akan dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya enggak salah kalau disebutkan ruh mereka ini mau terbang untuk bisa ketemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senang untuk berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa manusia itu ketika di dalam apa istilahnya, di dalam rahim seorang ibu mau keluar takut, ya. Dia ini mau keluar takut, ya. Sehingga ketika keluar keadaannya, kita yang di dunia mengatakan kenapa ya janin ini gak mau keluar-keluar, ya. Lowong di dunia lebih enak daripada di situ kok. Dia akan mengatakan demikian. Kita yang hidup di dunia, ya istilahnya gak usah adanya rasa takut. Harusnya keluar begitu saja tanpa kemudian tangis dan lain sebagainya. Ini begitu pula gambarannya kita terhadap orang-orang yang sudah di alam barzah. Ya, alam barzah, kenapa kamu gak cepat kembali ke sini? Di sini lebih enak daripada di dunia. Ya, lah kitanya mau ke sana takut tapi. Ya. Kitanya mau ke sana takut. Tapi sesungguhnya yang di alam barzah, di sini lebih enak daripada kamu ketika di dunia. Ya. Kamu di dunia ini susah payah. Kita mendapati berbagai hal yang lebih enak di sini daripada kamu di dunianya. Kitanya yang belum merasakan, wah, ya, takut untuk kemudian mati. Padahal, nah begitulah keadaannya bahwa kita yang ada di dunia ini mengalami luasnya hidup di dunia dibandingkan dengan luasnya seorang janin yang ada di dalam rahim ibu. Nah, di alam barzah, di alam akhirat perbandingannya juga seperti itu. dunia itu layaknya ya rahim seorang ibu kecil, enggak ada apa-apanya, padahal kita merasa ini sudah luas ya. Tapi sesungguhnya di alam barzah lebih luas lagi, di alam akhirat lebih luas lagi. Kita berharap ya mendapatkan perlakuan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian masuk ke alam barzah dan ke alam akhiratnya. Hina tusallimu alaihimul malaikah, mereka akan merasa senang untuk ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikat memberikan salam kepada mereka. Para malaikat berdatangan memberikan salam kepada orang yang sudah mau meninggal ini. Wa tubasyiruhum bidukhulil jannah, memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa alla khaufa alaihim wa lahum yahzanun, dan dikasih tahu kepada mereka enggak usah ada rasa takut maupun sedih, tenang saja, semuanya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikasih rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam berbagai ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, ketika para malaikat itu akan mencabut ruh-ruh manusia dalam keadaan baik, mereka ini semuanya orang-orang yang mukmin. Yaquluna, maka para malaikat ini mengatakan kepada orang-orang tersebut, salamun alaikum, ya salam sejahtera bagi kalian, enggak usah khawatir. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga atas apa yang kalian perbuat ketika hidup di dunia. Ya. Enggak usah khawatir, kalian akan masuk ke dalam surga. Ini kabar gembira yang dikasih oleh para malaikat kepada orang-orang yang sudah dalam keadaan ya menjelang kematiannya. Wa qala ta'ala, disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, katakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dalam artian sampai akhir hayatnya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diperlakukan oleh Allah terhadap orang-orang yang semacam ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka berduyun-duyun para malaikat ini datang kepada orang-orang tersebut. Kapan itu? Menjelang kematiannya, ketika disingkapkan oleh Allah, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, maka semua hal yang gaib dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah tidak lagi bisa menambah amal ketaatannya dan tidak bisa lagi bertaubat kepada Allah atas perbuatan kesalahan yang dilakukannya, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik, bagi orang-orang yang banyak maksiatnya, ketika sudah sampai pada waktu itu, ya, maka kalau orang itu iman kepada Allah, ini yang terjadi. Apa itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat itu berdatangan. Tatanazzalu itu bukan tanzilu saja, kalau tanzilu itu turun, ya datang, berarti satu saja yang datang, ya. Tapi tatanazzalu alaihimul malaikah, al malaikah jamak, ya berarti banyak malaikat akan berdatangan dan silih berganti untuk kemudian datang kepada orang tersebut. Mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Kamu enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah sedih, ya. Takut dengan apa yang akan terjadi nanti, enggak usah. Ya. Sedih atas apa yang lalu, enggak usah. Sudah ini semuanya dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira bagi kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Dan kalian ini penolongnya, pelindungnya adalah kita, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. yang ngurus semuanya Allah dan para malaikat buat kalian, bagi kalian dalam kehidupan kalian di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahil anfusu walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya, nanti kalian akan mendapatkan apa yang akan kalian inginkan. Ya. Walakum fiha ma tashtahil anfusu, yang kalian inginkan akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan apapun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan apapun. Ya. Apapun yang mau dipinginkan oleh hamba ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk suatu kenikmatan di antaranya adalah dikumpulkan dengan keluarganya. Termasuk suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah kumpul di dunia dengan keluarga, masa enggak dikumpulkan lagi? Mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, mana istrinya, mana anak-anaknya? Ya. Enggak usah khawatir, nanti akan ya ikut sama kalian pula. Bagaimana orang kemudian tidak sayang sama anaknya? Pasti sayang sama anaknya, pasti sayang sama keluarganya, dan itu yang diharapkan. Kalau doakan sama orang lain, ya Allah bagaimana orang lain ini supaya sehat walafiat, selamat dunia akhirat, masa enggak sama keluarganya juga seperti itu? Ya. Masa enggak sama keluarganya juga berlaku seperti itu? Tentunya juga berlaku semacam itu, dan itu pula yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga. Akan diberikan kenikmatan pula, yaitu berkumpul dengan keluarganya sebagaimana yang diinginkan oleh hamba-hambanya yang saleh. Tidak lain sebagaimana disebutkan di dalam berbagai ayat, bahwa orang-orang tua yang saleh juga bermanfaat bagi anak-anaknya. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Khidir sampai menyelamatkan harta anak yatim. Kenapa? Karena orang tuanya ada yang saleh ini. Ya. Wa kana abuhuma saliha, dan sesungguhnya ayah mereka ini orang yang saleh. Kalau sampai diurus hartanya, masa enggak diurus di akhiratnya? Ya. Untuk ngurus harta ini sepele ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga semuanya adalah sampai seakhiratnya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini berarti menjalarnya lebih besar. Akhiratnya diurus, dunianya juga sampai diurus oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada orang tua yang saleh, sampai mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya nanti akan diikut pula bersama dengan orang tuanya, karena keinginan orang tua untuk kumpul juga bersama dengan orang keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhir usia kita, dalam keadaan punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.